Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Qathul Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qalawani oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Kita sampai pada halaman 32, masih berkaitan dengan faedah sabi'ah, faedah yang ketujuh tentang penyesalan tokoh-tokoh ahli al-kalam. Di sini masih ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Beliau mengatakan ila an qala wa minal muhali alla yahsul asyifa wal huda wal ilmu wal yaqin min kitabillahi wa kalami rasulihi. Kata Imam Ibn Abil Idz Al-Hanafi rahimallahu mengomentari ilmu kalam dan bagaimana celaan beliau terhadap ilmu kalam. Beliau mengatakan tidak mungkin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada asyifa, penawar bagi penyakit hati misalnya. Wal-huda, tidak mungkin tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran. Padahal sudah jelas ayatnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin syahr ramadhan alladhi unzila fil quran hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Al-Quran sebagai hudan, demikian pula Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Di dalam Al-Quran kata Allah kami turunkan di dalamnya sebagai penawar. Tidak mungkin kalau orang itu mau mencari penawar, mencari obat, mencari petunjuk, tidak ada dalam Al-Quran. Pasti semuanya ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin tidak ada penawar, obat, petunjuk, al-ilmu, al-yakin. Wa yahsul min kalami ha'ula'il mutahayyirin. Namun mereka menyangka bahwasanya di dalam ucapan ahli kalam ada obat, ada penawar, ada petunjuk. Ini sesuatu yang terbalik. Justru sekali lagi di dalam Al-Quran itulah, dalam hadis itulah kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan obat, kita mendapatkan al-ilmu. Sedangkan sebaliknya, di dalam ilmu kalam kita akan mendapati kesesatan, kita akan mendapati kekufuran dan juga banyak penyakit. Balil wajib an yaj'ala ma qalahu Allah wa rasuluhu wal asal. Inilah yang wajib untuk diyakini dan diketahui, dipahami. Yang wajib kata beliau hendaknya dijadikan qala Allah qala rasul, Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman utama, sebagai hukum atau sumber hukum yang yang sebenarnya. Wa yatadabbaru makna wa yaqilu, dipelajari, digali petunjuk di dalamnya. Ini adalah metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Mempelajari dalil, kemudian baru berkeyakinan, kemudian baru beramal, kemudian baru berucap. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Inilah sekali lagi metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana dahulu para sahabat. Dahulu para sahabat sebagaimana kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Dulu para sahabat belajar kepada Rasul 10 ayat. Dipahami, diamalkan, baru pindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, belajar dulu sumber hukum Al-Islam, kemudian baru beramal, baru berkeyakinan. Wa ya'rif burhana wa jalilah, kemudian memahami petunjuk dari Al-Quran tersebut. Imal akli, ya, bisa di dalam Al-Quran itu kita dapati dalil secara logika. Al-Quran selain itu sebagai dalil nakli, namun dalam Al-Quran juga ada dalil al-akli, logika. Makanya Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, maka wajib untuk diesakan dalam al-ibadah. Dan juga masih banyak yang lainnya tentang dari logika di dalam Al-Quran. Manusia diajak berpikir bagaimana keesaan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan juga dalam asma wa sifat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian kenapa kalian tidak mau merenungkannya, tidak mau mentadaburinya. Semuanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Wa immal khabari sam'i, ada pula dalam Al-Qur'an dalil yang memang tidak bisa dilogika. Seperti tentang masalah sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali dengan dalil as-sam'il khabari, wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilogika-logika. Kita wajib meyakini apa adanya. Wa ya'rif dilalatahu ala hada wa hada. Setelah dipelajari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mengetahui ini dalilnya untuk ini dalilnya untuk itu, dan sebagainya. Wa yaj'al aqwalan nasi allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalatan. Al-Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama. Ada pun ucapan manusia, entah yang serupa menyesuaikan dengan Al-Quran atau yang menyelisih Al-Quran, maka itu dijadikan sesuatu yang mutasyabihat, yang perlu ditimbang lagi dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul. Semua ucapan ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Faiqala li ashabihi aw li ashabiha hadhil alfat tahtamilu kada wa kada. Kalau misalnya kita mendapati ahli kalam, ahli bid'ah mengatakan Allah itu tidak di suatu arah. Ini lafaz yang kata para ulama, lafaz-lafaz yang mujmal. Tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan ucapanmu ini masih global. Ini sudah kita pernah sampaikan. Kalau kita mendapati lafaz-lafaz yang global tentang nama dan sifat Allah, tidak boleh kita tolak secara mutlak, tidak boleh kita terima secara mutlak, namun kita perinci, kita tanya, apa maksud Anda mengatakan misalnya tadi Allah tidak di suatu arah? Maka kita tanya, apa maksud Anda? Kalau dia mengatakan maksud saya itu Allah ya tidak di atas langit ya, namun Allah itu di mana-mana, maka kita katakan lafaz Anda dan maksud Anda dua-duanya batil. Kita enggak mau nerima sama sekali. Namun kalau yang dimaksud ya Allah tidak di suatu arah, itu maksudnya Allah tidak diliputi oleh makhluknya, namun Allah ada di atas makhluknya, Allah ada di atas aras, kita katakan makna maksud Anda itu benar, cuma lafaz Anda apa? Tidak kita terima, karena itu tidak ada dasarnya. Kita menetapkan Ar-Rahman al-Arsy istawa, itu saja, Allah bersemayam di atas aras, atau kita katakan Allah di atas langit. Adapun Anda mengatakan Allah tidak di suatu arah, kita katakan maknanya benar. Kalau Anda maksudkan itu adalah Allah ada di atas namun tidak diliputi oleh aras, itu adalah makna yang benar. Cuma lafaz Anda ini tidak syar'i, kita tidak menerima lafaz Anda, kita terima makna maksud yang Anda maksudkan. Inilah sekali lagi al-sunnah wal jamaah. Kata beliau, hadil al-fat tahtamlu kada wa kada, lafaz Anda ini masih global, masih ada kemungkinan maknanya ini atau itu. Fa in aradu biha ma yuafiqu khabar rasul qubil, jika yang dimaksud dengan lafaz tersebut seperti yang ada dalam khabarnya rasul, maka diterima. Wa in aradu biha ma yukhalifu rudda, namun ketika maknanya itu menyelisihi hadis rasul sallallahu maka ditolak. Ya, ini semuanya sekali lagi berkaitan dengan lafaz-lafaz yang masih global. Ya, kita perlu apa perinci. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu cirinya yufassilun, memperinci, tidak global. Ya, seperti ahli bidah. Ya, contoh misalnya dalam masalah takfir, masalah mengkafirkan, maka ahli sunnah memperinci. Ya, tidak semua orang yang jatuh kepada ucapan, perbuatan, keyakinan kufur besar dikatakan kafir. Tidak semuanya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ada perinciannya. Beda dengan kelompok khawarij. Mereka langsung menfonis orang, si fulan yang jatuh ke dalam kesyirikan, si fulan yang jatuh ke dalam kekufuran besar, langsung dicap murtad kafir, halal jarahnya. Ini sekali lagi bukan metodenya ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula masalah at-tauhid. Di zaman sekarang ini banyak dai-dai yang sudah alergi berdakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mungkin dia menyampaikan tauhid, ya. Namun sekedar apa kalau ya, bahasa orang kita ini apa namanya? Hah? Abang-abang lambe ya, istilahnya begitu. Nah, cuma sekedar bahasa baik saja. Cuma bagaimana perincian masa tauhid? Bagaimana bentuk-bentuk tauhid? Bagaimana contoh-contoh syirik yang wajib diperangi? Itu tidak disampaikan. Global saja, sekilas info itu saja. Jadi al-sunnah wal jamaah sangat amat memperinci pembahasan-bahasan masalah, khususnya masalah al-aqidah. Wa qala aidan al-imam Ibn Abil Iz al-Hanafi, masih berkata di sini dalam kitab beliau Syarahiyah Tahawiyah, dan ini rata-rata diambil dari ucapan beliau tentang penyesalan tokoh-tokoh ahli kalam. Beliau mengatakan qala Ibnu Rushdi al wa qala Ibnu Rushdi al Hafiz, berkata seorang tokoh ilmu kalam yang bernama Ibnu Rushd, wa huwa min a'lamin nas bi madhhabil falasifa wa maqalatihim. Beliau termasuk orang yang mendalami filsafat, mendalami ilmu kalam. Fi kitabihi Tahafuti Tahafut, ini salah satu contoh ucapan ahli kalam, kelompok tokoh ahli filsafat yang menyesal, yang mencela ilmu kalam itu sendiri. Beliau mengatakan wa manilladzi qala fil ilahiyat syai'an yu'tadu bih, siapakah yang berkata tentang masalah ketuhanan, masalah sifat-sifat Allah dengan akalnya yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ini adalah pengingkaran beliau, dalam artian tidak ada ucapan dari orang yang mengandalkan akalnya dalam masalah apa? al-aqidah. Artinya ucapan ahli kalam yang menjadikan logikanya sebagai pegangan utama dalam berakidah itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Apalagi namanya akal manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya apa? Tidak bisa dijadikan sebagai ukuran, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan utama. Wa kadzal amidi, demikian pula ulama ahli kalam yang bernama Al-Amidi, afdalu ahli zamanihi, beliau termasuk yang tokoh di zamannya. Waqifun fil masailil kibar hairun, beliau tidak bisa berkomentar sama sekali dalam masalah-masalah besar tentang masalah akidah. Kenapa? Ilmu kalam bukan solusi, ilmu kalam bukan syifa penawar obat, bukan petunjuk, bahkan itu adalah polusi. Itulah ilmu al-kalam, selalu mendatangkan polusi, mendatangkan penyakit. Wa kadzalika al-Ghazali rahimahullah, demikian pula dengan Imam al-Ghazali rahimahullah, ini sudah kita sampaikan. Beliau termasuk ahli kalam yang jatuh ke dalam ilmu kalam, namun beliau tahu ya, dari pengalaman banyak ilmu kalam bagaimana bahayanya ilmu kalam. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dari ucapan beliau sendiri. Intaha akhiru amri ilal waqfi wal hayra fil masail kalamiyah. Imam Ghazali pada akhir hayat beliau kebingungan, beliau ditimpa kegelisahan dalam masalah-masalah ilmu kalam. Summa a'radu an tilka turuq, kemudian beliau pun berpaling dari ilmu kalam, bertobat. Wa aqbala ala ahadits Rasulullah SAW, kemudian beliau kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kaidahnya. Kalau orang itu sudah jatuh ke dalam kebid'ahan, tidak akan mungkin merasakan lezatnya sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula sebaliknya, kalau orang itu sudah menikmati lezatnya sunnah, maka dia pobi alergi dengan segala bentuk kebid'ahan. Yang aneh kalau apa? Ngicipi ini, ngicipi itu. Nggak tahu, nggak jelas. Ini yang sangat berbahaya. Bisa menjadi musuh dalam selimut. Bisa menjadi segala berbulu domba. Dulu wajahnya memiliki dua wajah. Terkadang ikut ahli bid'ah, terkadang ikut ahli sunnah. Ini wajib untuk kita apa? Waspadai orang-orang yang bermuka dua. Kata beliau, wa aqbal al hadis Rasulullah SAW. Pada akhir hayatnya, Imam Ghazali mempelajari banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Famata wal Bukhari ala sadrihi. Sampai ketika beliau meninggal dunia, Sahih Bukhari ada dalam pelukan beliau, ada dalam dada beliau. Itu salah satu kata ulama, simbol beliau itu sangat menyesali bagaimana umur usia beliau habis untuk mempelajari ilmu kalam tanpa banyak manfaatnya. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, demikian pula tokoh ahli kalam yang lain yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, yang dikenal dengan Ar-Razi. Qala fi kitabi alladhi sannafahu fi aqsamil adzah, beliau berkata dalam kitabnya yang ditulis tentang fi aqsamil adzah, dalam beberapa bait syair beliau mengatakan, nihayatu ikdamil uquli iqalu, akhir dari menuhankan akal itu adalah kebingungan. Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu, dan puncak dari usaha manusia-manusia yang belajar ilmu kalam itu puncaknya adalah dhalal, kesesatan. Ini sekali lagi pengakuan seorang tokoh ahli kalam. Kalau mungkin yang mengatakan ini ahli sunnah mungkin dituduh apa? Karena tidak paham ilmu kalam. Namun di sini sekali lagi ini adalah sebagaimana kata orang, is'al mujarrib, tanya kepada orang yang telah memiliki pengalaman, yang telah mencoba. Di antara ini di sini Imam Ar-Razi tokoh ahli kalam mengatakan, akhir dari menuhankan akal adalah kebingungan, dan puncaknya orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsatin min jusumina, arwah-arwah kami, roh-roh kami itu dalam keadaan liar dalam jasad-jasad kami. Betul-betul menggambarkan kebingungan, kegelisahan ahli al-kalam. Di antaranya yang diceritakan dalam sejarah, tokoh ahli al-kalam, pendirinya kelompok Jahmiyah, yaitu Jahm bin Shafwan, ya, yang mana dia ketika berdebat dengan orang-orang filsafat yang kafir pada waktu itu, dia diberi syubhat, ya, dikatakan kalau engkau meyakini ada Allah Rabbmu, ya, apakah Rabbmu itu bisa dilihat? Apakah bisa dengar suaranya? Apakah bisa dicium baunya? Artinya apa? Dipakai akal-akalan. Ya. Ketika dia didebat seperti itu, kata para ulama, Jahm bin Shafwan dalam keadaan kebingungan sampai dia tidak keluar dari rumahnya selama 40 hari. Kemudian setelah itulah dia meyakini Allah itu ada tanpa nama dan tanpa as-sifat. Ini sekali lagi bukti, salah satu contoh ahlul kalam, mereka dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak ada ketenteraman dalam hati mereka, karena Allah telah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari Al-Qur'an, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kelihatannya logikanya terus jalan, namun hatinya penuh dengan kegelisahan. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu, kata Razi, dan hasil usaha kita belajar ilmu kalam hanyalah adan wa wabalu, malapetaka dan bencana. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi kila wa qaru, dan kami tidak mengambil manfaat dari penelitian, dari belajar ilmu kalam seumur hidup kami, sepanjang hidup kami, kecuali kami hanya mengumpulkan kila wa qalu, ucapan si fulan, Aristoteles, ucapan kelompok-kelompok ilmu ahli kalam. Ini adalah hasil akhir daripada ilmu kalam, hanya mengumpulkan ucapan fulan dari kelompok-kelompok filsafat. Tidak ada qaul Allah, tidak ada qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu qaul Allah wa qaul Rasul. Namanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didasari oleh qaul Allah wa qaul Rasul. Wa masih wa dzalik waswasus syayatin, dan apa yang menyimpang dari itu semuanya adalah waswas, bisikan-bisikan asyaitan. Itulah ilmu kalam adalah bisikan asyaitan. Fakam qatra'ina min rijalin wa daulatin fabadu jami'an muslimina wa zalu, berapa banyak kita lihat manusia, negara-negara, mereka binasa semuanya. Wa kam min jibalin qad ala syurufatiha rijalun fazalu wal jibalu jibalu, berapa banyak gunung itu tinggi puncaknya dan telah meninggal semuanya manusia-manusia di atas muka bumi ini, namunnya gunung tetap gunung. Intinya tiga bait yang pertama tadi, bahwasanya ilmu kalam itu tidak bermanfaat, bahkan bermadharat. Kemudian Imam Ar-Razi tokoh al-kalam mengatakan, laqad ta'ammaltu tilka turuqul kalamiyah wal manahij falsafiyah, aku telah mendalami, merenungkan metode ilmu kalam, aku telah merenungkan metode filsafat. Fama ra'aitu wa tashfi'anilah, aku tidak mendapati ilmu kalam, ilmu filsafat itu bisa mengobati orang yang sakit. Tidak ada penawar, tidak ada obat dalam ilmu kalam, justru sebaliknya penyakit. Wala turwi ghalilan, dan aku dapati ilmu kalam itu tidak bisa menghilangkan haus orang yang dahaga, karena tidak bisa memberikan ilmu, malah sebaliknya, seperti orang minum air laut ketika haus, semakin haus dia. Waraitu aqrabat turuq tariqal Qur'an, dan aku dapati sebaik-baik metode dalam memahami akidah, yaitu metode Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan ikra fil isbat, baca dalam masalah penetapan sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Asistawa, Allah bersemayam di atas al-Arsy. Sudah selesai. Ya. Tidak perlu apa penelitian yang panjang. Cukup kita memahami Allah bersemayam di atas Arsy, ini dalilnya, selesai. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah. Ilayas adul kalimut tayyibu, kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan yang baik. Artinya Allah ada di atas. Cukup dengan apa? Dalil ayat-ayat seperti ini sudah jelas. Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Tidak pakai apa? Penelitian, tidak pakai logika-logika. Sudah jelas ayatnya. Waqra fin nafi, baca tentang peniadaan Allah dari sifat-sifat yang tidak Allah kehendaki, yang tidak layak bagi Allah. Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini sudah pernah kita sampaikan kalau enggak salah di sini. Di dalam Al-Qur'an ada dua istilah ulama menamakan tentang sifat Allah. Sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah apa? Tiadakan. Metode Al-Qur'an dalam masalah penetapan sifat Allah disebutkan secara perinci. Allah punya wajah, Allah punya pendengaran, punya penglihatan, ilmu, hikmah dan sebagainya. Adapun dalam sifat yang Allah tiadakan, itu metode Al-Qur'an disebutkan secara global. Seperti dalam ayat ini, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Titik sudah. Kalau ahli kalam tidak, ahli kalam itu mengatakan Allah ya tidak panjang, Allah ya tinggi, Allah tidak lebar, Allah tidak begini dan begitu dan sebagainya. Disebutkan peniadaan tersebut secara terperinci. Menyelisih metode apa? Al-Qur'an Karim. Kata para ulama, metode mereka ini seperti seorang anak mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau ini masya Allah, engkau bukan pencuri, engkau bukan perampok, engkau bukan koruptor, engkau bukan pezina. Bagaimana perasaan sang ayah ketika dipuji seperti itu? Ini pujian apa pelecehan? Hah? Ya itulah metode ahlul kalam. Ya, maksudnya kata mereka memuji, niatnya memuji, mensucikan Allah, namun pada hakikatnya mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi ilma, mereka kata Allah tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Tsumma qala, kemudian Ar-Razi mengatakan wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati, barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, barang siapa yang mengalami apa yang aku alami, maka dia akan mengetahui apa yang telah aku ketahui, yaitu dari kebobrokan, dari kesesatan ilmu, ilmu kalam. Kemudian wa kadzalika qala asy-syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syarastani, juga ada tokoh ilmu kalam yang lain yang bernama Asy-Syarastani, innahu lam yajid indal falasifati wal mutakallimin illa al-hirata wan nadam. Beliau tidak mendapati dalam diri tokoh-tokoh ahli kalam atau filsafat kecuali kebingungan dan penyesalan. Beliau pun mengungkapkan dalam atau lewat dua bait syairnya, la amri la qatuftul ma'ahida kullah wa sayyatu tarfi bainatil kal ma'alimi. Sungguh aku telah mengelilingi sekolah-sekolah ilmu kalam dan aku telah mempelajari ilmu kalam tersebut. Falam ara illa wadi'an kafahairin, aku tidak melihat tokoh-tokoh atau orang belajar ilmu kalam kecuali dia wadi'an kafahairin, kecuali kebingungan meletakkan telapak tangannya di atas atau di bawah dagunya sebagai bentuk kebingungannya. Kalau di sini kita lihat kalau yang seperti ini artinya apa? Hah? Ngantuk. Ala zaqalin, jangan seperti ahli kalam ya. Ala zaqalin au qari'an sinana dimi. Atau aku melihat orang yang belajar ilmu kalam tersebut itu qari'an sinana dimi. Jawab apa? Menggigit apa namanya itu? Hah? Intinya bingung sampai qari'an sinana dimi. Apa artinya? Membenturkan antara gigi-giginya sendiri. Itu kata Asy-Syarastani. Ini sekali lagi pengakuan-pengakuan tokoh ahli kalam tentang bagaimana kesesatan, kebobrokan ilmu al-kalam. Wa kadzalika qala Abu al-Ma'ali al-Juwayni rahimahullah. Demikian pula Abu al-Ma'ali al-Juwayni, termasuk ahli kalam dari kelompok Asy'ariyah, Beliau mengatakan, ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Fala araftu anal kalam yablughu bi ila ma balagha mashahatu bihi. Seandainya aku tahu bagaimana kebobrokan ilmu kalam, aku tidak akan menyibukkan diri, tidak akan mungkin aku mau belajar ilmu kalam. Namun sudah terlanjur, makanya beliau apa? Menasihati yang lain, jangan sampai masuk ke dalam ya lubang ilmu kalam. Wa qala inda mati, sampai beliau pada waktu mau meninggal dunia mengatakan, bagaimana bentuk penyesalannya Imam Al-Juwayni? Beliau mengatakan, laqad khutul bar al-khidam, aku telah menyelami ilmu kalam. Wa khallaitu alal Islam wa ulumahu, namun aku meninggalkan kaum muslimin dan ilmunya mereka. Aku meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Aku telah menyelami ilmu kalam. Wa dakhaltu fil ladina hauni anhu, dan aku telah memasuki samudra yang aku dilarang untuk memasukinya. Wal an fa illam yatadarabni rabbi birahmatihi fal wailu li bil juwaini. Sekarang ini kalau aku mati dan tidak mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah, maka sungguh kebinasaan, kecelakaan yang diperoleh oleh Al-Imam Ibnu Juwayni. Beliau mengaku sendiri bagaimana beliau itu telah jatuh ke dalam lumpur ilmu kalam tersebut dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Waha ana za'amutu ala aqidati ummi, inilah aku sekarang akan mati di atas akidah ibuku, yaitu seorang yang alal fitrah. Sudah kita sampaikan, orang-orang yang dari fitrah, mereka tahu kesesatan ahli kalam. Dan ahli kalam menginginkan agar mereka kembali kepada fitrahnya. Seperti orang-orang awam yang tahu di mana Allah, di atas al-aras, di atas langit, sebelum mereka terpengaruh dengan ilmu kalam. Aqala ala aqidati ajais naisabur, atau kata beliau, inilah aku akan mati di atas akidahnya orang-orang awam yang di atas fitrah dari orang-orang Naisabur, penduduk Naisabur. Wa kadzalika qala Syamsuddin Al-Khasrusyahi wa kana min ajali talamil Fakhruddin Ar-Razi. Demikian pula tokoh kalam yang lain yang bernama Syamsuddin Al-Khasrusyahi, termasuk murid senior dari Fakhruddin Ar-Razi tadi, Libadil Fudola. Beliau mengatakan kepada sebagian orang, waqad dakhala ila yawman faqad, ada orang-orang yang bisa dikatakan tokoh masyarakat mendatangi Al-Khasrusyahi tadi. Kemudian Al-Khasrusyahi mengatakan kepada orang tersebut, mata sakit, apa yang kau yakini? Orang itu mengatakan, maya takidul muslimun, aku meyakini apa yang diyakini oleh kaum muslimin tentang Allah di atas aras, tentang Allah memiliki sifat-sifat, memiliki akidah fitrah. Faqal, maka Rasul Syahid tadi tokoh Al-Qalam mengatakan, wa anta munsyaril sadri dalik musaikun bihi, apakah engkau meyakini akidah seperti tadi tentang Allah ada di atas aras, Allah di mana, Allah tidak di mana-mana, namun Allah di atas langit. Aukamakol, atau sebenarnya diucapkan, maka orang itu mengatakan, na'am ya, aku meyakini tentang akidah-akidah tadi, Allah tadi di atas al-aras, Allah memiliki sifat asam wal basar dan sebagainya, seperti akidah fitrah. Al-Khasrusyahi mengatakan, usyukurillah ala hadin ni'mat, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Dari sini kita ketahui bahwasanya kalau kita memiliki akidah yang sahihah, kita memahami Allah di atas aras, Allah memiliki sifat-sifat seperti yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yang Allah cantumkan dalam hadis Rasulullah SAW, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri, terus kita pertahankan. Jangan hanya meyakini nikmat itu kalau kita bisa beli pulsa. Kalau kita bisa memiliki rumah, memiliki di antara nikmat Allah yang terbesar adalah al-aqidah as-sahihah. Kata beliau, kata Al-Khasrusyahi, usykurillah ala hadhihi nikmat. Syukurilah nikmat Allah ini, nikmat aqidah sahihah. Lakinni wallahi, namun Al-Khasrusyahi tokoh Al-Kalam tadi mengatakan, walakinani wallah, akan tapi aku demi Allah, ma'adri ma'atakir, aku tidak tahu apa yang aku yakini. Wallahi ma'adri ma'atakir, demi Allah aku tidak tahu apa yang aku yakini. Bingung dia pada akhir hayatnya. Wallahi ma'adri ma'atakir, wa baka hatta akhdhal lihatahu, sampai dia menangis sampai apa, membasahi jenggotnya. Ya, ini ahli kalam saja apa berjenggot, ahli sunnah masa enggak berjenggot. Nah, Wali bin Abil Hadid Al-Fadil Al-Masyur bin Iraq, demikian pula tokoh ahli kalam yang lain di Iraq yang bernama atau yang dijuluki Ibn Abil Hadid, dia mengatakan fika ya ulu total fikari haro amri wangkabla umri, wahai pemikiran yang salah, yang sesat, wahai ilmu kalam, ya, aku bingung, wangkabla umri, sedangkan usiaku habis mempelajarimu. Ini beliau seolah-olah berjawab dengan ilmu kalam, wahai ilmu kalam, ya, wahai logika yang salah, aku bingung mempelajarimu. Padahal apa, usiaku sudah habis mempelajari. Safaratikal ukul, ya, akal-akal manusia telah pergi jauh mempelajarimu. Fama rabihat, namun akal-akal tersebut tidak beruntung sama sekali. Illa ada safar, ya, keuntungannya hanyalah, ya, kecapean, kelelahan dalam perjalanan, tidak dapat apa-apa. Falahallah al-ula za'amu annakal ma'ruf bin nadari, mereka mengira bahwasanya engkau itu adalah penyampai kepada kebenaran. Kadabu, sungguh mereka berdusta. Innal ladzi dzakaru kharijun an quwwatil bashar, sesungguhnya yang disebutkan oleh orang-orang ahli kalam itu di luar logika manusia, tidak bisa dinalar oleh akal-akal manusia. Ini berkaitan dengan masalah al-ghaib. Inilah sekali lagi penyesalan mereka. Kita lanjutkan sedikit. Wa qala al-Khawnaji 'inda mautihi, demikian pula seorang tokoh ahli kalam yang bernama al-Khawnaji mengatakan ketika dia mau meninggal dunia, ma araftu mimma hasaltu syai'an siwa anal mumkin yaqtal al-murajjih. Kata al-Khawnaji, aku tidak mendapati apapun dari ilmu kalam kecuali hanya kaidah yang mengatakan sesuatu yang mungkin itu membutuhkan kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Artinya manusia butuh kepada Allah. Itu saja kesimpulan mereka. Ya. Artinya dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sumaqa al-istiqar wasfun salbiyun amutu wa ma'arafu syai'an. Dan dia mengatakan juga kebutuhan kepada sesuatu itu sesuatu yang negatif. Itu kesimpulannya mereka. Amutu, aku meninggal dunia, namun aku tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari ilmu kalam tersebut. Wa qala akhar, tokoh kalam yang lain mengatakan, at-taji ala firasyi, aku berbaring di atas tempat tidurku. Wa adha'ul milhafata ala wajhi, aku tutupkan wajahku dengan selimut. Wa uqabilu baina hujjati haula wa haula hatta yattali' al-fajr, kemudian aku membandingkan hujjah-hujjah tokoh-tokoh ahli kalam, tokoh-tokoh filsafat sampai pagi hari. Wa lam yataraja inni min hasyai'un, namun tidak aku dapati sesuatu kesimpulan apapun dari ucapan-ucapan mereka. Ila an qala syari'at tahawiyah, kemudian yang terakhir Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi berkata, wa tajidu ahada ula indal maut yarji ila madhabil ajaib, dan engkau mendapati sebagian dari kelompok ahli kalam tersebut meninggal dunia di atas akidahnya orang-orang awam yang di atas fitrah. Fayukirru bima aqarru bihi, dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh orang-orang tersebut. Wa yurid an tilka daqa'iq al-mukhalifa lidzalik, dan dia berpaling dari ilmu kalam. Allati kana yaqta biha summa tabayyana lahu fasaduha, yang mana dahulunya dia berkeyakinan ilmu kalam itu pasti hak, namun terakhir mereka mengetahui kerusakannya, kebobrokannya. Aw lam yatabayyana lahu sihhatuha, atau paling tidak mereka tidak tahu kerusakan-kerusakannya. Fayakuna fi nihayatihim idza salim minal adzab bimazati atba'il ilmi minasibyan wa nisa wal a'rab, kalaupun mereka pada akhir hayatnya tidak tahu mana yang salah mana yang benar, maka mereka pada akhir hayatnya kalau memang selamat dari azab, mereka seperti orang-orang atau anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak tahu ilmu sama sekali. Yang terakhir, wa kana Abu Muhammad Al-Juwayni walidu Imamil Haramain fi hayratin wa tirab. Tadi Imam Al-Juwayni punya ayah yang bernama Abu Muhammad Al-Juwayni. Ayah beliau dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan yang tidak istiqamah di atas al-haq fi sifatillah, dalam masalah sifat-sifat Allah. Summa sara ila madhabis salaf, dan terakhir beliau berpegang teguh dengan madhab salaf. Sebagaimana Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah, awalnya Mu'tazilah, keduanya Al-Qulabiyah, terakhir kembali kepada madhab as-salaf, karena beliau tahu semua ahli kalam itu sesat dan menyesatkan. Wa alla farisalatan atau wa alla farisalatan usain libadi masyayikhi minal asyairah, dan dia pun mengarang risalah tulisan sebagai nasihat kepada sebagian guru-gurunya dari kelompok Asy'ariyah. Wahya matbu'a dimna majumat rasail al-muniriyah. Wallahu a'lam. Ini faedah yang ketujuh. Intinya ahli kalam itu pada akhir hayatnya menyesal, dan mereka tahu sekali lagi tentang kebobrokan ilmu kalam tersebut. Ini sebagai ibrah, pelajaran bahwasanya haram belajar ilmu al-kalam. Apakah nisfu Syaban itu ada dalilnya? Kalau nisfu Syaban enggak perlu dalil. Nisfu Syaban itu pertengahan Syaban. Itu artinya apa? Pertengahan bulan. Tidak ada masalah pertengahan bulan, kita juga akan melewati nisfu Syaban. Cuma masalahnya ritual, mungkin maksudnya itu. Apakah ada dalilnya ritual-ritual khusus di nisfu Syaban? Mungkin sekedar wa amma bi ni'mat rabbika fahadir, sudah pernah saya tulis atau terjemahkan dari makalah Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili tentang nisfu Syaban. Nanti bisa dilihat dalam Facebook Abdurrahman Thayyib, insyaallah ada ucapan Imam Nawawi di situ, disebutkan bahwasanya kata beliau acara nisfu Syaban berupa puasa malam harinya, salat malam pada malam harinya atau puasa pada siang harinya, beliau mengatakan hatani bid'atani mungkaratan. Kedua amalan tersebut itu bid'ah dan mungkar. Ini ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, usah disayangkan sebagian yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i masih melakukan ritual-ritual tersebut, padahal Imam Nawawi sangat mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada dalil yang sahih tentang keutamaan ibadah khusus di nisfu Syaban, pertengahan bulan Asy-Syaban. Namun kalau kita mau ibadah silakan, cuma jangan dikait-kaitkan dengan apa? Nisfu Syaban. Kalau kita puasa dari awal sampai mau mendekati Ramadan, sunnahnya Rasul, tidak ada masalah. Cuma mengkhususkan tanggal 15 Syaban dengan puasa, ini adalah apa? Bid'ah, kata Imam Nawawi rahimahullah tadi. Dengan demikian pula mengkhususkan malam nisfu Syaban dengan salat tahajud, itu juga sama, termasuk bid'ah. Namun kalau kita sudah biasa tiap hari, tiap malam kita salat malam, salat tahajud, tidak ada masalah. Jangan karena hal seperti ini kita mengatakan, oh kita tinggalkan saja. Tidak, selama itu tidak ada keyakinan keterkaitan salat tersebut dengan nisfu Syaban, tidak ada masalah. Ini pertanyaan masalah dengan bahasa Arab. Limadza sumyal khawarij bikilabina wa hum laysu min ahlina wa ma himmatuhu. Juzitum khairan. Kenapa kelompok khawarij dinamakan kilabuna? Rasul SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan al khawariju kilabu ahlina. Kelompok khawarij adalah anjing-anjing neraka. Wallahu alam. Ini dikarenakan kebengisan dan kekejian mereka. Ini ancaman bagi kelompok teroris yang Rasul sebut sendiri mereka adalah kelompok khawarij yang merupakan anjing-anjing neraka. Kenapa? Kebengisan mereka, kejahatan mereka, jauhnya mereka dari Islam dan jauhnya mereka dari fi kemanusiaan. Salah satu contohnya pada zaman sahabat Rasul SAW, bagaimana seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, ketika berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, ditawan oleh kelompok Al-Khawarij. Ketika berpapasan dengan rombongan Khawarij, mereka ditangkap, mereka ditahan, ditawan. Kemudian seorang sahabat tadi disembelih, dibunuh oleh kelompok Khawarij tersebut. Istrinya yang sedang hamil dibunuh, kemudian apa? Dibelah perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini salah satu contoh kekejian kelompok Khawarij pada zaman dulu dan juga pada zaman sekarang ini adanya ISIS. Makanya tidak salah kalau Rasul mengatakan al-Khawarij kilabu ahlinnar, karena mereka sangat amat keji bahkan terhadap apa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka termasuk ahli neraka? Kita katakan secara umum iya. Ya. Semua Khawarij diancam masuk neraka. Adapun person-personnya, misalnya ya Usama bin Laden. Usama bin Laden sudah meninggal dunia. Kita katakan dia Khawarijiyun, termasuk kelompok Khawarij. Namun apakah dia di surga atau neraka, ini bukan urusan kita. Kita menghukum di dunia orang yang sesat dengan buktinya. Dan ulama memfatwakan seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad berfatwa Usama bin Laden Khawarijiyun, pengikut kelompok Khawarij. Namun masalah urusan surga neraka ini bukan urusan kita. Allah Ta'ala a'lam. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kaum muslimin waspada. Jangan sampai jatuh ke dalam pemikiran kelompok Khawarij karena ancamannya berat. Al-Khawarij kilabu ahlinnar. Dan juga jangan sampai ada yang mendukung mereka. Karena ada yang mendukung mereka, Rasul mengatakan la'anallah man awa muhditsah. Allah melaknat orang-orang yang mendukung, membantu orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Dia adanya kelompok teroris. Jangan ada sama sekali simpati kepada mereka. Mereka adalah kilabu annar. Mau dijelaskan tentang hakikat tahzir dari lajnah da'imah Saudara Biak kepada Syekh Ali Al-Halabi, karena banyak yang menyalahgunakan fatwa itu untuk mencela Syekh Ali. Ini sudah kita sampaikan dan sudah kita taruh majalah Al-Dakhirah tentang hal ini. Kita kupas tuntas masalah hal ini. Masih ada enggak majalahnya itu? Yang mau jelas silakan pinjam di Takmir Masjid Al-Amin untuk antum tahu bagaimana duduk permasalahannya. Sekali lagi Syekh Khalid bin Hasan jauh dari tuduhan murjiah dan sebagainya. Beliau di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sekali lagi namanya manusia, namanya pembela kebenaran, pasti ada tuduhan dusta, ada tuduhan yang keji, ada musuh, ada orang yang hasad, ada orang iri dan dengki. Namun sekali lagi semoga Allah menjaga beliau. Bolehkah membuat peraturan tidak boleh membawa anak balita ke masjid saat kajian dan salat berjamaah, karena ibu-ibu juga ingin ikut kajian dan anak-anak perlu dikenalkan masjid? Bukankah pada zaman Nabi diringankan salat karena mendengar tangisan bayi? Yang pertama, orang tua harus tahu diri. Sebelum ada peraturan, orang tua harus tahu diri. Kalau emang anaknya rewel, lebih baik ditaruh di rumah. Bilang kepada abinya, bi ngaji, apalkan, nanti sampaikan di rumah kalau pulang. Karena jangan sampai kita memikirkan masalah kita sendiri namun merugikan jamaah yang lain. Sedangkan dalam kaidah tentunya kepentingan yang umum lebih dahulukan daripada kepentingan pribadi. Maka tolong bapak-bapak ibu harus menyadari sendiri sebelum ada peraturan tersebut. Kalau memang sudah parah keadaannya, karena memang sebagian tempat ada yang parah. Ustaznya sudah tidak bisa konsentrasi untuk mengajar, yang mendengar juga tidak bisa, maka resmi perlu diadakan peraturan tersebut. Jangan dikiaskan dengan kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Bagi para sahabat, insya Allah mereka tahu bagaimana cara memakmurkan masjid. Ada pun kejadian 1-2, jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil. Insya Allah saya melahirkan pada waktu menjelang puasa, apakah saya nanti membayar hutang puasa? Kata para ulama, pendapat yang rajih bagi wanita hamil atau yang menyusui itu cukup membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa, sebagaimana asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu cukup membayar misalnya satu hari Anda tidak berpuasa, memberikan satu porsi makan bagi seorang fakir miskin. Entah setiap hari membayar satu porsi makanan kepada fakir miskin atau langsung digabungkan 30 hari memberi 30 bungkus atau 30 porsi kepada fakir miskin. Atau kalau mau yang mentahan, satu mut dari apa? Bahan makanan seperti beras, satu mut seperempat sok. Kalau antum bayar zakat fitrah 2,5 itu dibagi 4, itulah ya satu mud setiap hari untuk yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, yang bisa kita sampaikan, mungkin ada yang belum disampaikan atau dijawab. Wallahu a'lam, insyaallah kita akan usahakan jawab pada pertemuan yang akan datang. Aku qul hadza wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.